akui aku yang salah. Biarlah ku rela. Kau putuskan cintamu, kau tinggalkan diriku. Kau putuskan cintamu, kau tinggalkan diriku. Memang ku akui aku yang salah.